pelaku kekafiran, pelaku kefasikan, dia dihukumi kafir ataupun fasik. Kemudian Al-Malik Rahman Ta'ala membawakan kalamnya Sulul Islam Rahman Ta'ala, Qala Sulul Islam Ibn Taymiyyah Rahman Ta'ala, Min Majmu'il Fatawa. Masih diambil dari ucapan Sulul Islam Rahman Ta'ala dari kitab Majmu'il Fatawa. Wa aslu dhalika anna maqalata allati hiya kufrun bil kitabi wa sunnah wal ijma' yuqalu hiya kufrun qawlan yutlaku kama dalla ala dhalika dalailu syar'iyyah fa innal imana minal ahkam mutalaqqah anillahi wa rasulih laysa dhalika mimma yahkumu fihi an-nas bidhununihim wa ahwa'ihim. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wa aslu dhalik, asal ataupun dasar tentang permasalahan itu, tentang permasalahan membedakan antara hukum perbuatan dan ucapan dengan hukum yang berbuat ataupun yang berucap. Anal maqalah allati hiya kufrun, bahasanya maqalah suatu ucapan yang mana ucapan tersebut adalah ucapan kekufuran, bil kitai wa sunnati wal ijma' berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah ataupun secara ijma', yuqalu hiya kufrun qawlan, maka dia dikatakan kufur qawlan secara ucapan. Yutlaku kama dala ala dhalika dalailu syar'iyyah, dimutlakan sebagaimana telah ditunjukkan tentang hal tersebut dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun sunnah ataupun al-ijma'. Fa innal imana minal ahkami mutalaqqahu anillahi wa rasulih, maka sungguhnya keimanan termasuk dari hukum-hukum yang terambil dari Allah dan Rasul-Nya. Masuk di dalamnya permasalahan apa? Takfir. Diambil dari Allah dan Rasul-Nya. Laisa dhalika mimma yuhkam aw yahkumu fihi an-nas bidununihim wa ahwa'ihim. Dan tidaklah permasalahan takfir ini apa? Perkara yang dikembalikan manusia untuk menghukumi dengan anggapan-anggapan mereka, dengan praduga-praduga yang ada pada mereka atau berdasarkan hawa nafsu yang ada pada mereka. Qala wala yajib an yahkuma fi kulli syakhsin. Qala dhalika bi annahu kafir. Dan bukan merupakan suatu kewajiban untuk menghukumi setiap orang yang melakukan kekafiran, dia adalah kafir. Hatta yasbuta fi haqqihi surutu takfir wa tantafi mawani'uh. Sampai terpenuhi pada hak seorang yang mengucapkan atau melakukan kekufuran, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Sebagaimana telah kita lewati di atas ilmu dia di dalam mengenai hal tersebut. Wa tantafil mawani'uh, dan jemengin pula tertiadakan penghalang-penghalang. Mislu mangkal, seperti seorang yang mengatakan innal khamra awir riba halal. Seperti seorang yang mengatakan bahasanya khamr ataupun perbuatan riba ini adalah suatu yang halal, suatu yang boleh-boleh saja, suatu yang mubah. Likur bi ahdihi bil Islam aw linusuihi fi badiyatin ba'idah aw sami'a kalaman ankarahu wa lam ya'taqid annahu min al-Qur'an wa la anhu min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi seorang yang mengatakan bahasanya khamr ataupun riba itu halal. Tapi orang yang mengatakan ini adalah likur bi ahdi bil Islam, dia baru masuk Islam. Atau dia hidup di lingkungan yang fi badiatin ba'idah, di daerah pelosok, daerah pedalaman. Aw sami'a kalaman ankarahu, atau dia telah mendapatkan suatu berita yang menghabarkan bahasanya khamr itu ataupun riba itu haram. Dan dia mengingkarinya. Karena dia anggap itu bukan apa? Al-Quran. Walam ya'atakit anahu min Al-Quran. Awala anahu min ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meyakini itu bukan datang dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar apa? Ucapan biasa. Bukan ayat dan bukan pula bukan hadis. Sehingga dia ingkari. Kama kana ba'du as-salaf yungkiru asya' hatta yasbuta indah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalaha. Sebagaimana sebagian mereka para salaf terkadang mengingkari sesuatu sampai apa? Benar-benar mereka apa? Mengetahui tentang dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyatakannya. Ila angkal sampai beliau rahmat Allah mengatakan, fa innaha ulai la yukafaruna hatta takuma alaihimul hujjah birisalah. Sehingga mereka-mereka ini tidak dikafirkan sampai tegak hujah atas mereka. Kama qala ta'ala li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Ya, agar manusia tidak memiliki alasan di hadapan Allah SWT setelah diutusnya mereka para rasul. Waqad afallahu li hadhil ummah anil khata' wa nisyan intaha kalamuh. Dan sungguh Allah SWT telah memaafkan terhadap umat ini dari kesalahan dan kelupaan. Intaha kalamuh rahimahullah. Kalamnya sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif di atas. Tidak setiap yang terjatuh dalam kekufuran dia dihukumi kafir. Tidak setiap yang berucap dengan ucapan kekufuran dia kafir. Harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus terhilangkan penghalang-penghalangnya, baru bisa dihukumi pelakunya dia adalah kafir. Qala wa bihadha ulima anna al-maqalata awil fi'lata qad yakunu kufran aw fiskan. Wa la yalzam min dhalika ay yakuna al-qa'im biha kafiran aw fasikan. Imma lintifai syarti takfir aw tafsik. Aw wujudi man'in syar'i yamna'u min. Kemudian Al-Malik Ta'ala mengatakan, wa bihadha, maka dengan ini, dengan penjelasan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ta'ala, ulima annal maqalata awil fi'lah, diketahui bahwasanya suatu ucapan ataupun suatu perbuatan, terkadang ucapan ataupun perbuatan tersebut adalah ucapan dan perbuatan yang kufur. Atau ucapan dan perbuatan yang akan menjatuhkan pelakunya dalam kefasikan. Wala yalzam min dhalika ay yakuna qa'im biha kafiran aw fasikan. Tapi tidak mengharuskan, tidak melazimkan seorang yang berucap dengan ucapan kekufuran atau berbuat dengan perbuatan kekufuran, demikian pula dalam ucapan, tidak melazimkan orangnya kafir. Mengapa? Lintifai syarti takfir. Karena tidak terpenuhinya apa? Syarat-syarat untuk dikafirkan pelakunya. Awi tafsik. Ataupun demikian pula apa? Untuk dihukumi sebagai seorang yang fasik. Awujudi manin syariyam na'umin. Atau di sana adanya penghalang yang menghalangi dirinya untuk apa? Dikafirkan. Qala wa man tabayyana lahul haqqa fa asara ala muhalafatihi taba'an li'itikadin kana ya'takiduh. أو مطبوع كان يؤذمه أو دينا كان يؤثرها أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة min kufrin aw fiskin. Dan siapa saja yang telah jelas baginya kebenaran, dia telah mengetahui suatu kebenaran, dia memiliki ilmu tentang suatu kebenaran. Fa asarra ala mukhalafatihi. Kemudian dia terus di dalam penyelisihan kebenaran yang telah dia ketahui. Taba'an li'i'tiqadin kana ya'taqiduh, dikarenakan mengikuti keyakinan yang telah dia yakini sebelumnya. Aw matbu'in kana yu'adzimuh, atau dia mengikuti seorang yang dia anggap berilmu, yang dia agungkan. Aw dunya kana yu'athiruha, atau dikarenakan dunia yang sehingganya dia mengedepankan kepentingan dunianya daripada kebenaran yang telah dia ketahui. Fa innahu yastahiqu ma taqtadihi tilkal muhalafah, maka dia berhak untuk dihukumi sebagaimana bentuk penyelisihannya. Bisa jadi penyelisihannya bisa menjatuhkan dirinya dalam kekufuran ataupun kefasikan. Qala fa'alal mu'min ayyam baniya mu'taqadahu wa amalahu ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'alahuma imaman lahu yastadi'u bi nurihima wa yasiru ala manahijihima fa inna dhalika huwa siratul mustaqim alladhi amara Allahu ta'ala bihi fi qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelah menjelaskan tentang permasalahan at-takfir, harus dibedakan antara hukum ucapan dan perbuatan dan hukum yang melakukannya. Maka beliau mengatakan fa'alal mu'min, maka wajib bagi seorang mukmin. Ayam baniya mu'taqadahu wa amalahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang muslim untuk membangun keyakinannya dan amalan yang diamalkan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahuma imaman lahu, dan dijadikan Al-Quran dan sunnah adalah sebagai imam yang diikuti. Jangan sampai dijadikan Al-Quran dan sunnah untuk mengikuti hawa nafsu kita. Nah, tapi kita yang diperintahkan untuk mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah. Dijadikan sebagai imam. Yastati'u binurihima, yang kita mengambil cahaya dari cahaya keduanya. Wa yasiru ala manahijihima, dan berjalan di bawah manhaj Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dhalika huwa siratul mustaqim, dikarenakan inilah jalan yang lurus. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjalaninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga akan tercerai-berai kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali menjadikan Al-Quran dan Sunnah dijadikan pengikut untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita menginginkan keinginan seperti ini, kemudian membawakan dalil untuk mendukung pemikiran kita, untuk mendukung keinginan kita. Ini namanya menjadikan Al-Quran sebagai pengikut, bukan yang diikuti. Walau liyahdara ma yasluku ba'dun nas min kaunhi yamdi yambani mu'taqadahu au amalahu ala madhhabin muayyan. Dan hendaknya waspada seorang mukmin dari menempuh ataupun mengikuti suatu jalan yang telah ditempuh oleh sebagian manusia, yaitu berupa membangun akidah dan amalannya sesuai dengan madhab tertentu. Fa idza ra'an nususul kitab wa sunnah ala khilafi hawala sarfu hadhihi an-nusus, sehingga apabila mendapati Al-Qur'an dan Sunnah berbeda dengan madhabnya, berbeda dengan pemikirannya, dia berupaya untuk mentahrifnya, untuk memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ila ma yuafiqu dzalikal madhab, sehingga dipalingkan, akan ditahrif menyesuaikan dengan madhabnya. Ala wujuhin muta'assifah, meskipun dari sisi yang sangat sulit untuk dipahami, memaksakan dalil untuk mengikuti pendapatnya. Fayaj'alu al-kitab wa sunnah tabi'in la matbu'in, sehingga dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tabi'in, tabi'in yang mengikuti dia, bukan sebagai yang diikuti. Wa ma siwahuma imaman la tabi'an, adapun selain Al-Quran dan Sunnah, imaman la tabi'an. Mana yang menjadi imam adalah Al-Quran dan Sunnah, adapun selainnya adalah sebagai tabi' yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Qala wa hadhi tariqu min turuki ashabil hawa, dan ini adalah jalan dari jalan-jalannya mereka ahlul ahwa, yang mereka membangun akidah, membangun amaliyahnya di atas madhab tertentu. Latiba al-huda, mereka tidak mengikuti petunjuk. Wa qadamallahu hadhi tariq, sungguh Allah SWT telah mencela metode ini, jalan ini. Fikalihi walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadati samawatu wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau seandainya al-haq ini mengikuti hawa nafsu mereka, Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai tabi' untuk mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna, maka akan rusak tatanan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalam. Wa atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun, dan kami datangkan kepada mereka peringatan atau dikir kepada mereka, fahum an dikrihim mu'ridun, akan tapi mereka berpaling dari dikir. Qala wan nadhiru fi masalikin nas fi hadzal bab yara ajabal ujab wa ya'rifu siddata iftikarihi ila luju'i ila rabbih fi su'alil hidayah wassabat alal haq wal isti'adah min ad-dhalal wal inhiraf wa nadir fi masalikin nas. Seorang yang mencermati, mengamati metode yang ditempuh oleh manusia fi hadzal bab, dalam permasalahan ini, dalam permasalahan at-takfir, yara ajabal ujab, akan mendapati perkara yang sangat mengherankan, perkara yang sangat aneh. Lebih-lebih pada orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri, seperti orang-orang Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan para al-umara. Dikarenakan para umara, para pemimpin, kata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Yang kemudian mereka pun akan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Karena kaum muslimin tidak mengkafirkan umara-nya. Malam yukafir muslimin musyrikin fahuwa kafir. Sehingga kaum muslimin seluruhnya akan dikafirkan. Kecuali apa yang ada bersama mereka. Wa ya'rifu sidata iftikarihi ila luju ila rabbih. Maka seorang akan mengetahui betapa butuhnya dia untuk merasa fakir untuk menghadap kepada Allah SWT. Kemudian meminta al-hidayah dan meminta kekokohan di atas al-haq serta berlindung kepada Allah SWT dari kesesatan dan penyimpangan. Wa man sa'alallaha ta'ala bisidqin wa iftikarin ilaih. Dan siapa saja yang memohon, meminta kepada Allah SWT dengan jujur. Dibutuhkan kejujuran di dalam meminta al-haq, meminta al-hidayah kepada Allah SWT. Jujur di dalam talabul haq, watiba'ul haq. Wastikari ilaih. Barang siapa yang meminta kepada Allah SWT al-hidayah bisidkin wastikarin ilaih. Dengan jujur dan merasa sangat butuh. Karena hanya Allah SWT yang dapat memberikan hidayah. Hanya Allah SWT yang dapat menjauhkan diri seorang dari penyimpangan. Karena hidayah taufik hanya milik Allah SWT. Maka tentunya dia akan sangat butuh kepada Allah SWT. Agar Allah SWT memberikan hidayah. Aliman bighina rabbih. Dia mengetahui tentang kemahakayaan Allah SWT. Allah SWT tidak butuh kepada hambanya. Allah SWT tidak butuh kepada hambanya di atas hidayah. Waftikarihi huwa ila rabbih. Dan betapa butuhnya, betapa fakirnya dia kepada Allah SWT. Fahuwa hariyun ayyastajib Allah Ta'ala lahu su'alah. Maka Allah SWT akan mengabulkan permintaannya, permohonannya. Sehingga di dalam salat-salat kita hendaknya benar-benar dihadirkan. Tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kepada al-haq dan hidayah di atas al-haq. Hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah di atas jalan yang lurus. Hidayah ila sirat wa hidayah ala sirat. Yaqulullahu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah SWT telah menjamin, memberikan janji bagi hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu hambaku tentang diriku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa seorang apabila dia berdoa kepada Allah SWT. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya dia istijabah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Fa nas'alullaha ayaj'alana mimman ra'al haqqo haqqan wattaba'ah wa ra'al batila batilan wajtanabah wa yaj'alana hudatan muhtadin wa sulahal muslihin wa ala yuziga qulubana ba'da id hadana wa yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Kemudian beliau rahmat taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha ayaj'alana mimman ra'al haqqo haqqan wattaba'ah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Karena tidak cukup seorang mengetahui kebenaran kemudian tidak mengikuti kebenaran. Wabalan alaih, huja alaih. Sehingga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Wala yuziga qulubana ba'da id hadana, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hidayah kepada kita. Waja'alana hudatan muhtadin, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain. Wasulahal muslihin, dan menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa alla tayyib wa ala yuziqa qulubana ba'da id hadana, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan, menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Wa yuhibalana minhu rahmatan innahul wahhab, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'mati tatimmu shalihat wa salatu wassalam ala nabiy rahmah wa hadhil umma ila siratil azizil hamid bi inni rabbihim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'i ihsan ila yumiddin. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tama fil yaumil khamis ashar min syahri Syawal sanah alaf arba'umi'ah wahid bada arba'umi'ah minal hijrah. Dengan demikian kita walhamdulillah menyelesaikan risalah Al-Qaidul Muthla, yang mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.